الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم لقائه، أما بعد. Bapak dan Ibu sekalian, jamaah salat Isya Masjid Al-Mukhlisin rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita ketahui bersama bahwa nikmat hidayah adalah nikmat yang teragung yang telah Allah anugerahkan kepada kita di antara semua nikmat-nikmat yang ada. Dan bicara tentang nikmat hidayah berarti hidayah itu adalah hidayatul Islam, hidayatul iman. Dan untuk dapat mensyukuri nikmat yang agung ini, caranya adalah dengan meniti, menempuh jalan yang telah dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam agama Islam yang kita cintai bersama ini. Dan tadi kita juga sudah tahu bahwa nikmat Islam artinya adalah kebaikan lahir dan batin. Bukan secara lahiriah saja tetapi juga batiniah saja dan abatiniah juga. Bukan hanya sekedar batiniah saja tetapi lahiriah juga. Maka keselarasan antara lahir dan batin menjadi makna sempurna bagaimanakah caranya mensyukuri nikmat hidayah. Selanjutnya, Islam juga adalah at-takaful bainal muslimin, sikap saling membahu di antara kaum muslimin, sikap saling menghormati, menghargai, melengkapi satu sama lain di antara kaum muslimin. Maka dapat kita yakini bahwa Islam tidak mengajarkan kebencian terhadap sesama kaum muslimin. Islam tidak membenarkan sikap saling menjatuhkan sesama kaum muslimin. Islam mengajarkan kita agar yang namanya kebersamaan, persaudaraan Islam adalah at-takaful, saling membahu di antara kaum mukminin. Karenanya dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Matsalul mu'minina, perumpamaan kaum mukminin, fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim, dalam cinta kasih, rasa sayang di antara mereka, kamatsalil jasadil wahid, seperti halnya satu tubuh." Bisa dibayangkan satu tubuh, itulah seluruh kaum mukminin. "Idzashtaka minhu 'udwun, apabila salah satu anggota tubuh itu merintih sakit, tada'a sa'irul jasadi bis-sahri wal humma, maka terpanggillah anggota tubuh yang lain untuk merasakan yang sama, bahkan untuk merasakan begadang dan demam." Subhanallah. Inilah perumpamaan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan lebih lanjut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman. Wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman. Wallahi la yu'min," tiga kali, "demi Allah tidak beriman." Dan dijelaskan oleh para ulama salaf bahwa tidak beriman di sini artinya imannya cacat, tidak sempurna. Maka para sahabat penasaran siapa itu orangnya. Yang diawali dengan sumpah sebanyak 3 kali, Nabi menyatakan orang itu tidak sempurna imannya, cacat imannya. Maka para sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah, siapa itu orangnya yang cacat imannya wahai Rasulullah? Beliau menjawab, alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Seseorang yang menyatakan dirinya muslim atau mukmin, tapi masyarakat sekitar tidak aman dari gangguannya. Jadi kalau ada seseorang lisannya bilang saya muslim, saya mukmin, tapi orang sekitar tidak merasa aman dari gangguan dirinya, Nabi pernah bersumpah 3 kali menyatakan kecacatan imannya. Berarti Islam sangat mengajarkan keutuhan interaksi sosial, terutama di antara kaum mukminin. Karenanya pula Allah Subhanahu wa taala mengabadikan persaudaraan kaum mukminin dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-10. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya setiap kaum mukminin bersaudara. Inilah Islam. Dan kalau kita ingin bersyukur kepada Allah atas nikmat hidayah iman dan Islam, maka jadikanlah keutuhan persaudaraan di antara kaum mukminin terjaga dengan baik. Ma'asyiral ikhwah, jamaah sekalian rahimakumullah. Ada seseorang yang bernama Abdullah bin Salam. Beliau hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semula beragama Yahudi. Bukan seorang muslim. Ada sebuah kisah yang sangat menarik. Beliau pernah berkata, pertama kali saya melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hati saya sudah bersumpah demi Allah, wajah ini bukan wajah pendusta. Sudah langsung terlihat dari wajahnya aura kejujuran pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berakhlak mulia, langsung terlihat bahkan oleh seseorang yang saat itu masih belum muslim. Kemudian di hari beliau mengikrarkan keislamannya, Abdullah bin Salam ini mengikrarkan keislaman, kemudian ia mendekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yang pertama kali terdengar oleh telinga Abdullah bin Salam adalah, lihat ajakan Rasulullah, ayyuhan nas, wahai segenap manusia, afshus salam, sebarkanlah salam, wa at'imu ta'am, berikan makan kepada fakir miskin, wasilul arham, sambunglah tali silaturrahim, wasallu bil lail wan nasu niyam, salatlah di malam hari pada saat manusia tertidur, tadkhulul jannata bisalam, maka dengan itu semua kalian akan masuk surga dengan damai dan aman. Subhanallah. 4 yang disebutkan, 3 terkait dengan sosial, 1 dengan Allah Subhanahu wa taala. Afshus salam, sebarkan salam, sosial. At'imu ta'am, berikan makan kepada fakir miskin, sosial. Wasilul arham, sambung silaturrahim, sosial. Sallu billail, salat malamlah, wannasu niyam, dalam kondisi manusia itu tidur. 4 akan menghantarkan seorang hamba menuju surga Allah dengan aman dan damai. Inilah Islam, Pak. Karenanya ada sebuah doa. Mudah-mudahan malam ini kita bisa langsung hafalkan doanya, Pak. Doa ini sahih. Dibawakan oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi. Diriwayatkan oleh Al-Hakim dengan sanad yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah sekaligus. Doa beliau adalah doa untuk kita pelajari, kita hafalkan, karena beliau sedang mengajarkan umatnya. Apa doanya? Allahumma ihfazni bil Islam qaiman. Kalau belum langsung hafal bahasa Arabnya, enggak apa-apa bahasa Indonesianya dulu, Pak, Ibu. Ya Allah, jagalah aku dengan Islam pada saat aku berdiri. Allahumma ihfazni bil Islami qa'idan. Ya Allah, jagalah aku dengan Islam dalam kondisi aku duduk. Allahumma ihfazni bil Islami raqidan. Ya Allah, jagalah aku dengan Islam dalam kondisi aku tertidur atau berbaring. Subhanallah. Adakah kondisi yang keempat pada diri kita? Kalau bukan berdiri, ya duduk atau berbaring. Minta kepada Allah agar kita dijaga dengan Islam, dengan hidayah, dengan pelita iman, pada saat berdiri, pada saat duduk, pada saat terbaring. Tidak ada yang lebih indah daripada tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jagalah aku dengan Islam dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk, dalam kondisi terbaring. Kemudian Nabi melanjutkan, Allahumma inni as'aluka min kulli khairin khazainuhu biyadik. Ya Allah, aku memohon semua kebaikan yang perbendaharaannya ada di tangan-Mu. Semua kebaikan di tangan Allah. Maka kita minta semua kebaikan yang ada di tangan Allah itu. Allahumma inni a'udzubika min kulli syarrin khazainuhu biyadik. Dan aku berlindung diri kepada Engkau, ya Allah, dari segala keburukan yang telah ditetapkan oleh-Mu. Minta semua kebaikan dan berlindung diri dari segala keburukan. Subhanallah. Inilah Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam yang kafah. Hidayah yang benar-benar jadi pelita cahaya, Bapak dan Ibu sekalian. Bayangkanlah kita itu sedang berjalan di jalan yang gelap, padahal kita tahu bahwa jalan itu panjang. Maka apa yang kita butuhkan agar kita bisa berjalan dan tidak terjatuh? Yang kita butuhkan adalah lentera, lampu, cahaya, pelita, yang dengannya kita bisa berjalan dan langkah kita benar. Itulah hidayah Islam. Sekarang Allah sudah berikan hidayah tersebut. Betapa besar nikmat Allah berupa hidayah. Tapi kalau kita tidak menjaga nikmat tersebut, jangan salahkan siapa-siapa seandainya Allah menjadikan langkah kita menjadi menyimpang. Makanya di dalam sebuah ayat Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita semua, nanti pada hari kiamat, dan ini pasti, iblis, syaitan akan berkata kepada para penghuni neraka, innallaha qad wa'adakum wa'dal haqqi Sesungguhnya Allah telah berjanji buat kalian dan janji Allah pasti benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Kalau aku, kata iblis, kata syaitan, aku berjanji untuk kalian tapi janjiku palsu. Wa ma kana li 'alaikum min sultan. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Ma ana bimusyrikikum wa ma antum bimusyriki. Aku tidak bisa bermanfaat buat kalian, kalian juga demikian sebaliknya. Kemudian syaitan akan mengatakan sebuah kata-kata yang betul-betul menistakan para pengikutnya di antara manusia. Fala talumuni walumu anfusakum. Jangan kalian mencela aku, kata iblis. Celalah diri kalian sendiri. Kenapa ikuti aku? Ikuti Allah. Ikuti janji Allah. Ikuti tuntunan Allah dalam Islam. Melalui hidayah iman. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kalian ikuti langkah-langkahnya syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya syaitan itu bagi kalian adalah musuh. Meskipun tidak terlihat oleh kasat mata, tapi syaitan adalah musuh, musuh yang nyata. Bapak dan ibu sekalian, ini nampaknya rata-rata insya Allah sudah menikah, sudah berkeluarga dan punya anak keturunan. Ada memang wajah-wajah yang nampaknya masih belum pada usia menikah, yang sudah merasa memiliki anak keturunan. Pernahkah kita merasa kesal kepada anak kita? Kita nasihati anak kita untuk yang baik sekali, dua kali, tiga kali, lima kali, sepuluh kali, dua puluh kali, seratus kali. Kok nambeng? Pernah kita merasakan itu? Sering katanya. Hah? Ibu-ibu pun mungkin merasakan yang sama. Jawabannya adalah karena hidayah itu ada di tangan Allah. Tugas kita adalah membimbing mereka, menunjukkan mereka kebenaran dan bersabar. Sampai kapan sabarnya, Ustaz? Apakah sampai habis? Habis kesabaran kita itu tatkala ajal menjemput. Saat itu sabar kita habis. Terus, terus, terus, terus, terus. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam. Kurang tulus seperti apa Nabi Ibrahim berdakwah. Bahkan Nabi Ibrahim itu mendapatkan label predikat dari Allah Subhanahu wa taala, Khalilullah. Kekasih yang sangat dicintai oleh Allah. Selain Nabi Ibrahim, hanya Nabi Muhammad, maka hanya ada dua nabi dan rasul di antara semua nabi dan rasul yang mendapatkan predikat Khalilur Rahman, Khalilullah. Yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Ibrahim, meskipun beliau berdakwah dengan tulus, ternyata bapaknya lah yang menjadi musuh utama dakwah beliau. Apakah Nabi Ibrahim disalahkan? Tidak. Mengapa? Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wallahu a'lamu bidh-dhalimin. Afwan. Wallahu ya'lamu bil muhtadin. Dalam surat Al-Qasas ayat 56, silahkan dicatat nanti dilihat di rumah, dicek. Dalam surat Al-Qasas ayat 56, Allah menyatakan, innaka, sesungguhnya engkau, la tahdi man ahbabta, tidak bisa memberikan hidayah kepada siapapun yang engkau kehendaki. Walakinallaha yahdi man yasha, tapi Allah sajalah yang memberikan hidayah kepada siapapun yang dikehendakinya. Wahuwa, dan dialah Allah, wallah a'lam, lebih mengetahui bil muhtadin, terhadap siapa-siapa sajakah yang layak untuk mendapatkan hidayah. Bapak dan ibu sekalian, jagalah nikmat hidayah, syukuri nikmat hidayah dengan cara istiqamah di atas tuntunan jalan Allah sesuai bimbingan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lihat Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Nuh yang bahkan usia dakwahnya itu alfasanatin illa khamsina ama, 950 tahun berdakwah Pak. Tapi istrinya sendiri, anaknya sendiri tidak ikut naik ke atas bahtera kapal besar yang menyelamatkan manusia saat itu. Istrinya durhaka kepada Allah, anaknya durhaka kepada Allah. Apakah Nabi Nuh jadi salah? Tidak salah. Kenapa? Al-Qasas ayat 56. Hidayah itu ada di tangan Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kurang tulus seperti apa dakwah beliau, tapi pamannya, pengganti orang tua kandungnya yang mengasuh beliau sejak masih dalam buaian, meninggal dunia Abu Talib dalam kondisi belum mengikrarkan imannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang salah Nabi Muhammad? Tidak. Kenapa? Al-Qasas 56. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Karenanya doa tadi mudah-mudahan kita bisa hafalkan, kita terus-terus ulang. Allahumma ihfazni bil islami qa'iman. Ya Allah, jagalah aku, lindungi aku dengan Islam pada saat aku berdiri. Ya Allah, lindungi aku dengan Islam pada saat aku duduk. Ya Allah, lindungi aku dengan Islam pada saat aku terbaring. Ya Allah, aku memohon semua kebaikan yang perbendaharaannya ada di tanganmu. Ya Allah, aku berlindung diri kepada engkau dari segala keburukan yang telah ditetapkan olehmu. Karenanya pula doa yang paling banyak dipanjatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Saat kita sujud, tidak hanya sujud yang terakhir, tapi di setiap sujud berdoalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Di waktu-waktu mustajabah, di sepertiga malam yang terakhir, pada saat safar, pada saat turun hujan. Di Madiun sudah turun hujan Pak? Pada saat menunggu antara azan dengan iqamah, angkat tangan meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita setelah mendapatkan nikmat hidayah yang sangat luar biasa terhadap hidup kita ini, terus terjaga hidayah itu. Dan terus kita bisa mensyukuri nikmat hidayah dengan cara taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang terakhir, kunci ketaatan kita kepada Allah, kunci ketaatan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah al-ilm, ilmu agama. Bagaimanakah mungkin seorang hamba bisa taat kepada Allah kalau dia tidak tahu apa itu taat kepada Allah? Bagaimana caranya? Bagaimana seorang hamba bisa taat kepada Rasulullah kalau dia tidak tahu makna taat kepada Rasulullah? Bagaimana cara mentaatinya? Mana yang halal, mana yang haram? Mana yang wajib dilakukan, mana yang wajib ditinggalkan? Mana yang baik, mana yang buruk? Mana yang hak, mana yang batil? Bagaimana mungkin kita bisa membedakan itu semua kalau kita tidak memiliki bekal ilmu agama? Alhamdulillah, bahagia rasanya ketika kami mendengar dari beberapa orang yang bercerita tentang perkembangan semangat menuntut ilmu yang ada di kota Madiun. Jaga, tingkatkan di dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hidayah yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Ya Allah, anugerahkan untukku bisa bersyukur kepada Engkau atas nikmat yang Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Wa aslihli fi dzurriyyati, dan perbaikilah anak keturunanku, jadikan mereka saleh. Saya pernah membaca cerita, wallahu a'lam, tetapi ada indikator-indikator yang menandakan bahwa cerita tersebut benar. Cerita ini terjadi di Kerajaan Arab Saudi sana. Ada seorang ibu yang masya Allah sangat dimudahkan untuk meminta anaknya sholat. Ketika ibu-ibu yang lain melihat dirinya, mereka penasaran dan bertanya, kok bisa sih? Nikmat sekali ya punya anak keturunan yang kalau diarahkan untuk sholat sedemikian semangatnya anak tersebut untuk memenuhi ajakan orang tuanya. Apa sih yang kamu lakukan? Orang yang ditanya ini, ibu yang ditanya ini juga bingung. Gak tahu saya. Kalau ditanya dengan pertanyaan itu saya gak tahu. Tapi kalau berusaha untuk mengingat-ingat, mungkin salah satu sebab terbesarnya adalah karena aku tidak pernah meninggalkan doa sejak aku hamil sampai saat ini membaca doa. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardha wa aslih li fi dzurriyyati. Ini bisa dilihat nanti dalam surat An-Naml ayat 19. Surat An-Naml ayat 19. An-Naml. An-Nahl, Allahu a'lam. An-Nahl. An-Naml. Al-Ahqaf. Baik, An-Nahl ayat 19. Masyaallah. Jazakallahu khairan ya Syekh. Surat Al-Ahqaf dan juga ada di dalam surat An-Naml. Jazakallahu khair. Di dalam surat Yusuf, Allah Subhanahu wa taala menukilkan doa yang pernah dipanjatkan oleh Nabiullah Yusuf alaihi salam. Dalam surat Yusuf ayat 101 Allah menyatakan bagaimana Yusuf berdoa, tawaffani musliman. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, wafatkan aku dalam kondisi muslim. Muslim dengan nikmat hidayah Islam, dengan nikmat hidayah iman. Wa alhiqni bis salihin, dan kumpulkan aku bersama orang-orang yang salih. Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita taufik, hidayah, inayah untuk bisa istiqamah. Ini Pak, sekarang ini malam Minggu. Weekendnya banyak orang. Kita bisa lihat betapa banyak orang keluar dari rumah mereka menghabiskan malam akhir pekan untuk shopping, untuk sekedar refreshing kuliner, bersama keluarga, sementara jamaah sekalian, bapak dan ibu sekalian, bahkan sebagian besarnya membawa putra putrinya berada di majelis yang dilingkupi oleh para malaikat. Ini sebuah anugerah, Pak. Demi Allah, ini adalah sebuah anugerah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agama. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sudah ada beberapa kertas pertanyaan untuk coba kita bahas. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ustadz, hal apa sajakah yang dapat menghilangkan nikmat hidayah? Banyak jika dijadikan dalam satu kalimat. Yang menyebabkan hilangnya nikmat hidayah adalah tidak mensyukuri nikmat tersebut. Tadi ayat yang sudah sering diperdengarkan kepada kita, bahkan anak kita hafal, la in syakartum la azidannakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan di antara azab Allah kepada seorang hamba dengan dicabutnya hidayah dari dirinya mungkin adalah karena dia tidak pandai bersyukur kepada Allah. Baik Ustadz, kalau begitu saya ingin mensyukuri nikmat hidayah tersebut, bagaimana caranya? Tadi gimana caranya? Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, tunduk patuh kepada Allah, mengikuti tuntunan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Ustaz, saya ingin taat kepada Allah, saya ingin taat kepada Nabi Muhammad. Bagaimana caranya? Apa yang harus saya lakukan? Belajar agama. Ustaz, saya sudah tua. Usia saya di atas 30, usia saya di atas 40, saya enggak mungkin lagi belajar. Belajar itu tidak harus formal di sebuah lembaga, institusi, tidak. Bisa dengan menghadiri majelis-majelis ilmu seperti ini. Bisa dengan mendengarkan radio dakwah yang mengajarkan tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa dengan menyaksikan siaran-siaran televisi dakwah yang mengajarkan tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa dengan membuat perkumpulan untuk saling mengingatkan satu sama lain, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Banyak sekali. Ustaz, tapi saya sibuk. Saya punya bisnis, saya punya pekerjaan. Saya adalah seorang karyawan, saya seorang pegawai, habis waktu saya. Kalau habis waktu saya untuk dunia, kenapa tidak habis waktu saya di jalan ketaatan kepada Allah? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, manusia terbaik setelah para nabi dan rasul, urutan kedua manusia terbaik. Setelah para nabi dan rasul, mereka adalah manusia terbaik. Setelah mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah Abu Bakar adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar sampai bersepakat membentuk satu janji bersama tetangganya dari kalangan kaum Ansar, sementara Umar asli penduduk kota Mekah, muhajirin pindah ke Madinah. Tetangganya orang Ansar, Pak, asli penduduk kota Madinah, yang menyambut kedatangan penduduk Mekah dan memberikan pertolongan suaka kepada mereka. Umar bertetangga dengan seorang Ansar, bikin janji. Satu hari duduklah engkau di majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sementara aku berniaga di pasar. Nanti di petang hari tolong berikan kepadaku apa saja ilmu yang telah engkau dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Besok pergilah engkau ke pasar berniaga, aku yang akan berada di majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di petang hari aku akan sampaikan kepadamu ilmu apa sajakah yang bisa aku berikan kepada engkau setelah aku mendengarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak menghalangi beliau. Bisnis jalan, pekerjaan jalan, niaga jalan, tapi menuntut ilmu agama di dalam rangka taat kepada Allah dan Rasulnya, di dalam rangka mensyukuri nikmat hidayah, bisa beliau lakukan. Jadi jangan bilang kita tidak punya waktu. Bilanglah, katakanlah, bagaimana aku mengatur waktu. Jangan katakan aku tidak punya waktu untuk belajar Islam, tapi katakan bagaimana caraku mengatur waktuku untuk bisa mempelajari Islam, sehingga tidak ada kata terlambat meskipun usia telah semakin senja. Wallahu a'lam. Bagaimanakah langkah yang bisa membuat agar saudara-saudara kita yang masih tenggelam dalam berbagai penyimpangan bisa menerima ilmu tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Diajak dengan ajakan yang baik, yang bijaksana, yang hikmah, penuh dengan rasa kasih sayang, penuh dengan kelembutan. Demi Allah, tidak pernah sekalipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita dalam dakwah beliau untuk bersifat kasar atau keras. Sekalipun tidak pernah, padahal beliau adalah imam dalam masalah dakwah. Tidak ada yang lebih baik daripada beliau dalam masalah ini. Tapi tidak tercatat sedikit pun bahwa beliau itu keras, kasar di dalam dakwahnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan hal tersebut, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum." Disebabkan rahmat Allah untukmu, maka jadilah engkau lemah lembut kepada mereka. "Walau kunta faddan ghalizal qalbi lam faddu min haulik." Seandainya engkau itu bersifat kaku, kasar lagi keras, niscaya mereka semua akan berpaling darimu. Jadi untuk menjadikan saudara-saudara kita kaum muslimin yang mungkin masih berada di dalam berbagai bentuk penyimpangan, ajak mereka, rangkul mereka, raih mereka dengan cara yang baik, yang bijaksana, yang hikmah, penuh kelemah lembutan, penuh rasa kasih sayang. Saya ingin saudara saya bisa kembali kepada jalan kebenaran. Ajak mereka. Dan saya sering bilang, dakwah itu bukan sulap. Kalau sulap itu sekejap mata, Pak, celing berubah. Dakwah itu butuh proses, dan proses memerlukan waktu. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja mengajak manusia untuk mendapatkan hidayah Islam di kota Mekah 13 tahun, ujungnya beliau harus berhijrah ke Madinah. 13 tahun, kita baru 13 jam sudah bilang capek saya dakwahi dia. Kita baru 13 hari sudah bilang capek saya dakwahi mereka. Kita baru 13 bulan. Nabi sallallahu alaihi wasallam 13 tahun. Akan menjadi semakin ciut lagi kita kalau kita dibandingkan dengan Nabi Nuh. 950 tahun berdakwah. Allah panjangkan usia beliau sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Selanjutnya, apakah Abu Talib paman Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat meninggal dunia disalatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak disalatkan. Karena Abu Talib tidak beriman. Iman itu mencakup tiga, dan ini satu paket, tidak bisa berpisah. Iman itu satu paket, ada terdiri dari tiga unsur. Qaulun bil lisan, ungkapan dengan lisan. Wa'tiqadun bil janan, keyakinan di dalam hati. Wa'amalun bil arkan, dan amal dengan segenap anggota badan. Lisannya bunyi, hatinya tergerak untuk menerima dan patuh, tercermin dalam amal anggota tubuh. Itulah iman. Abu Talib benar, hatinya menerima. Kok tahu Ustaz? Dari beberapa bait syair. yang pernah diutarakan oleh Abu Talib sebelum kematiannya. Kata Abu Talib, saya tahu, saya yakin bahwa dakwah keponakan saya adalah dakwah yang terindah. Agama yang dibawanya adalah agama terbaik di antara seluruh agama umat manusia. Tapi saya masih gengsi di hadapan umat saya, kaum saya, kaum musyrikin, kafir Quraisy, para penyembah patung berhala. Saya gengsi kalau saya utarakan keimanan saya kepada agama Nabi Muhammad. Kalau bukan karena gengsi itu, kalian akan dapatkan saya adalah orang yang berada di saf terdepan untuk menyatakan keimanan kepada agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Talib tidak disalatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahu a'lam. Nikmat hidayah itu dicari, diminta. Apakah langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa syarat untuk mendapatkan hidayah? Baik. Ini pertanyaan yang menarik dan cukup menelisik. Pada dasarnya, hukum asalnya, hidayah itu dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada yang Allah kehendaki. Kepada yang Allah kehendaki. Tapi itu tidak berseberangan dengan kondisi manusia yang memiliki ikhtiar. Manusia itu punya pilihan, Pak. Pengen baik atau pengen buruk. Kalau di hadapan saya ada dua botol seperti ini. Yang satu berisi air jernih siap minum. Yang satu lagi keruh. Pertanyaan. Kira-kira botol mana yang akan saya ambil untuk saya minum air yang ada di dalamnya? Botol yang airnya jernih atau botol yang airnya keruh? Ikhtiar, pilihan. Setiap manusia selalu ingin kebaikan. Ya apa tidak? Setiap orang ingin dijauhkan dari keburukan. Ya atau tidak? Setiap orang ingin masuk surga dan setiap orang ingin dijauhkan dari neraka. Semestinya keinginan itulah yang menuntun dirinya untuk mencari titik terang. Bagaimana caranya ya supaya saya sampai kepada kebenaran? Kok orang bilang saya keliru ya? Kok orang bilang saya mungkin terancam neraka karena penyimpangan dan kekeliruan saya ya? Saya pengen tahu ah. Sehingga tidak buru-buru patah arang. Tidak buru-buru putus asa. Karenanya kembali kepada pertanyaan. Hukum asalnya hidayah itu adalah anugerah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hal tersebut tidak menghalangi setiap hamba untuk melakukan ikhtiar, usaha untuk memilih. Tadi di antara rangkaian ayat yang dibaca di rakaat pertama salat Isya dalam surat Al-Balad, wahadainahun najdain, kami berikan kepada manusia, kami tunjukkan dua jalan. Ini loh jalan yang ke surga. Kalau itu jalan yang berujung di neraka. Silahkan pilih. Ketika kita akan memilih, ada sebuah tantangan. Apa tantangannya? Tantangannya surga itu dikelilingi dengan berbagai hal yang berat. Malam minggu kajian. Di saat yang lain malam minggu itu ngapain? hang out, jalan-jalan. Kemudian di majelis ilmu, di pengajian, capek, panas, sumuk, ngantuk, lapar terus, berat, tapi ujungnya surga. Ini tantangan. Ini tantangan. Dulu waktu kita kecil, dulu saya masih ingat waktu usia saya SD atau bahkan TK, ada yang namanya gimot. Selalu saja ada level. Sampai pun sekarang barangkali game-game itu selalu ada level, ya atau tidak? Untuk sampai ke level yang tertinggi selalu ada tantangan. Semakin atas, semakin tantangannya besar. Mau dapat surga, surga itu mahal. Kalau surga murah, semua dapat. Tapi karena mahal, maka butuh perjuangan. Nah, jalannya jelas. Ini mau ke surga, ini jalannya. Tapi tantangan untuk bisa sampai ke surga, berat. Karena surga dikelilingi dengan berbagai hal yang menantang. Berat. Subuh-subuh masih ngantuk, suruh bangun. Allahu Akbar, Allah yang lebih besar dari tidur, Allah lebih besar dari ngantuk, Allah lebih besar dari semuanya. Ayo bangkit menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau saya mengikuti jalan menuju neraka, tantangannya, neraka itu diliputi, dikelilingi oleh berbagai hal yang selaras dengan syahwat. Yang enak-enak itu malah dilarang. Yang enak-enak itu malah dilarang. Zina enak, dilarang. Khamer enak, dilarang. Judi, kata para penjudi, enak, dilarang. Kenapa yang enak-enak dilarang, Ustaz? Bagi seorang laki-laki melihat wanita cantik yang bukan mahramnya, menikmati ayat-ayat kebesaran, tanda-tanda kebesaran Allah. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bablas, ya enggak apa-apa, monggo. Mau dibablaskan, mau dilanggar, langgar saja. Tahu kok resikonya, tahu kok konsekuensinya. Hadainahum najdain. Apalagi tadi, kalau kita diingatkan tentang sebuah ayat di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan kondisi kelak pada hari kiamat, iblis seakan berkhutbah di hadapan para manusia pengikutnya. Hari ini jangan ada yang menyalahkan aku. Jangan ada yang menghinakan diriku. Hinakan diri kalian sendiri. Kenapa ikuti saya? Allah sudah berjanji dan janji Allah pasti hak. Pasti benar. Kenapa Allah tidak diikuti? Sementara saya berjanji. Janji saya itu hanya janji yang palsu, menipu. Kenapa kalian ikuti saya? Na'udzubillah, jangan sampai kita menjadi hamba-hamba yang dikhotbahi sama syaitan. Kemudian kita hanya sekedar bisa gigit jari. Ya laitani lam attakhidh fulanan khalila. Kenapa dulu saya berteman dengan fulan yang akan menjadikan saya seperti sekarang ini? Karenanya nikmat hidayah itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kita bertugas untuk meminta kepada Allah. Karenanya di dalam surat Al-Fatihah apa yang kita baca? Ihdinas siratal mustaqim. Ciri-ciri apa yang dapat dirasakan bagi orang-orang yang mendapatkan hidayah? Dia mudah untuk melakukan kebaikan. Dia mudah untuk menjauhkan diri dari keburukan. Itulah nikmat hidayah. Dan standar kebaikan dan keburukan di sini adalah standar yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan standar masing-masing kita. Oh ini baik, kalau saya lakukan berarti saya dapat hidayah. Standarnya bukan kita. Barometernya bukan kita. Bukan akal logika kita, bukan. Terus mana Ustaz? Al-Quran. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kembalikan kepada Al-Quran. Ini benar apa tidak? Kembalikan kepada hadis. Ini lurus atau tidak? Ini baik atau tidak? Kalau kita melakukan kebaikan, ketaatan kepada Allah, mudah. Dan mudah pula kita untuk menjauhkan diri dari maksiat kepada Allah. Itulah tanda bahwa orang tersebut telah mendapatkan hidayah dari Allah Jalla wa'ala. Wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan yang intinya adalah bagaimana caranya supaya umat Islam tetap bersatu? Kalau mereka bersatu untuk yang satu, maka mereka akan bersatu. Tapi kalau kaum muslimin tidak bersatu untuk yang satu, mana mungkin pernah bisa bersatu? Yang satu itu apa Ustaz? Al-Quran, Al-Hadis. Dengan pemahaman lurus. Kok pakai ditambahkan dengan pemahaman yang lurus Ustaz? Karena banyak orang berkata, saya mengikuti Quran, saya mengikuti hadis, tapi saya pahami sendiri. Atau paham versi ini, versi itu. Tidak, kembalikan kepada pemahaman yang lurus. Siapa atau apa pemahaman lurus itu? Apa pemahaman yang benar itu? Pemahaman generasi utama, yang pertama, yang dididik dan dibimbing langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah generasi sahabat Rasulullah. Seragamkan kaum muslimin di dalam mengambil Al-Quran, mengambil Al-Hadith dengan pemahaman para sahabat, maka mereka akan bersatu. Itu kuncinya. Selama kaum muslimin belum bersatu untuk yang satu itu, kita tidak bisa bermimpi bahwa kaum muslimin akan pernah bersatu. Wallahu a'lam. Ini tadi sudah terjawab. Nikmat hidayah datang tiba-tiba. Apakah Allah hanya memberikan nikmat hidayah kepada orang-orang mukmin saja? Ya, pada orang-orang yang Allah pilih untuk menjadi mukmin karena dia dapat hidayah. Sebagaimana tadi disebutkan, afaman syarahallahu bagaimana tadi ayatnya? فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan hidayah, maka Allah akan jadikan dadanya lapang untuk menerima Islam. Sebaliknya, وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ. Siapa orangnya yang Allah kehendaki untuk dia itu tersimpang jalan, yaj'al sadrahu dayyiqan haraja. Allah akan jadikan hatinya itu sempit berat untuk menerima Islam. Ka'annama yas'adu fis sama, seperti dia kalau terhempas ke atas ketinggian. Dia sungkan, dia enggan, dia berat untuk menerima Islam. Dia enggak mau, udah deh. Islam itu ya wis terserah saya ini. Islam itu ini, yang lainnya enggak. Sebentar, Pak. Apalagi Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Surat Al-Baqarah ayat 208. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam kaffah secara keseluruhan. Semuanya, semua unsur-unsur yang telah diajarkan di dalam Islam itu sendiri. Wallahu a'lam. Hidayatul irsyad, hidayatul taufik. Ya, ada pertanyaan. Saya pernah mendengar ceramah perbedaan antara nikmat hidayah. Katanya hidayah itu terbagi menjadi dua. Benar. Ada yang namanya hidayatul taufik. Hidayah berupa taufik. Itu hidayah yang sejak tadi kita bicarakan dan tidak ada yang bisa memberikannya kecuali Allah. Ada hidayah yang berasal dari bahasa berarti petunjuk, memberikan petunjuk kebenaran. Ini bisa dilakukan oleh manusia. Seperti ketika seorang guru misalnya mengajarkan kepada muridnya, nah, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Si guru memberikan petunjuk yang benar, ini ditambah ini sama dengan itu. Ini disebut sebagai hidayah al-irsyad. Hidayah yang bentuknya adalah memberikan arahan. Dan ini langsung Allah sebutkan dalam ayat yang sama. Perbedaan antara dua hidayah ini Allah sebutkan di dalam satu ayat yang sama, yaitu Al-Qasas ayat 56 tadi. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Hidayah yang berupa taufik hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Wallahu a'lam bissawab. Ustaz, di media saat ini lagi santer-santernya berita tentang agama Syiah. Bagaimanakah kita bisa mendeteksi ajaran Syiah tersebut? Pembahasan Syiah, pembahasan yang sangat panjang. Dan kami, kalaulah diperbolehkan untuk memberikan usulan, termasuk kepada jajaran kantor Polres di Kota Madiun, untuk bersama-sama bergandeng tangan dengan para ustadz, dengan para alim ulama setempat, untuk menyikapi dengan baik, dengan bijaksana terhadap aliran agama yang berkembang bernama Syiah, karena sudah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu. Dan ketika tidak mendapatkan respon yang produktif dari sebagian besar kaum muslimin, ternyata Syiah itu menjadi berkembang. Bagaimana cara mendeteksinya? Yang paling jitu saat ini adalah dengan ilmu. Supaya kita bisa tahu salahnya agama Syiah itu di mana dan apa yang benar, ya tidak ada yang lain kecuali dengan ilmu. Ilmu agama. Yang begini benar, yang begini keliru. Yang ini agama yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lurus sebagaimana dituntunkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang begitu keliru. Dan fitrah yang masih benar, fitrah yang masih jernih, insyaallah akan dapat lebih menerima apa yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam saja. Wallahu a'lam bissawab. Afwan Ustaz, ada problem tentang anak kami yang sudah dewasa. Setiap kami memberi nasihat untuk salat selalu melalaikan. Tidak dihiraukan kewajiban salat. Doa sudah kami mohonkan kepada Allah. Apakah kami nanti dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang anak yang malas melaksanakan salat? Yang pertama, Bapak dan Ibu sekalian, Kadang-kadang yang kita lakukan itu kita sudah anggap benar dan tepat. Padahal kalau kita mau cermati lagi, masih ada yang perlu dilengkapi. Salat itu sudah ajakan yang benar, tapi terkadang untuk membuat pondasi agar salat itu bisa ditegakkan, belum kita lakukan. Emang apa pondasinya, Ustaz? Tauhid. Tanamkan tauhid sebelum bicara tentang sholat. Sudah Ustaz, anak saya kan sudah bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berarti dia sudah bertauhid. Coba tanyakan, apa maksud dari asyhadu an la ilaha illallah? Ajak anak kita merenungi, nak, sebetulnya siapa yang ciptakan kita, nak? Siapa yang menghidupkan kita? Siapa yang melimpahkan rizki kepada kita? Siapa yang memberikan sehat untuk kita? Siapa, siapa, siapa, siapa? Allah, Bu. Allah, Pak. Benar. Allah minta kita untuk sholat, nak. Kalau kita sudah bisa menanamkan pondasi yang kuat berupa tauhid, maka insya Allah menanamkan tonggak-tonggak, tiang, pilar Islam yang lain, salat, puasa Ramadan, zakat, dan seterusnya, akan relatif lebih mudah. Ini yang pertama. Catatan yang kedua, seperti yang tadi sudah disampaikan, Pak, Ibu, dakwah itu butuh proses, dan proses itu butuh waktu. Dakwah itu bukan bim salabim ada kadabra. Kita kadang-kadang pengennya itu dakwah itu celing langsung jadi, seperti membalikkan telapak tangan. Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan hidayah. Tugas kita menunjukkan kebenaran, ini keburukan, kejelekan, kemungkaran. Bersabar, berdoa. Ustaz, itu semua sudah saya lakukan. Apakah nanti saya akan dituntut di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala? Kalau kita sudah melakukan yang maksimal yang bisa kita lakukan, maka lihat Nabi Ibrahim yang tadi diceritakan. Lihat Nabi Nuh yang tadi diceritakan. Lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tadi diceritakan. Maka insya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyalahkan kita selama kita telah berupaya maksimal untuk kebaikan anak-anak kita. Wallahu a'lam bissawab. Bagaimana yang seharusnya kita lakukan kepada nenek kita yang usianya sepuh dan baru mau sholat, sedangkan anak-anaknya cuma memberikan materi, tidak memperhatikan agama nenek saya? Jazakumullahu khair. Dekati nenek dengan cara yang baik agar beliau bisa mempertahankan nikmat hidayah yang sudah satu langkah lebih maju. Baru mau sholat berarti terpahami sebelumnya mungkin belum mau sholat. Sekarang baru mau sholat, nikmat hidayah sudah didapatkan, sudah ke tingkatan berikutnya, mau sholat, maka dekati nenek dengan penuh cinta, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kelemah lembutan. Nek, alhamdulillah saya senang nenek sudah sholat, ayo nek saya temani, dan seterusnya. Adapun anak-anaknya yang hanya memberikan perhatian berupa materi, Kalau kita belum bisa melakukan apa-apa terhadap mereka, ya cukup kita fokus kepada nenek. Nek, ada satu doa yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar nikmat hidayah ini tetap di dalam hati kita. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ayo Nek, saya ajarkan. Ayo Nek, kita ulang-ulang. Ayo Nek, kita perbanyak untuk kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus bersabar, tidak putus asa, tidak buru-buru pengen minta hasil yang diimpikan. Berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga nenek dan nenek bisa menutup hayatnya dengan husnul khatimah. Ustadz, apakah setiap salat jamaah harus iqamah? Para ulama mengalami silang pendapat antara hukum wajib dan anjuran. Namun anjurannya sudah sampai kepada sunnatun muakkadah, anjuran tapi yang dikuatkan. Itu saja. Yang berpendapat wajib, ya berarti setiap akan menegakkan salat berjamaah maka qom iqamah. Yang berpendapat itu sekedar anjuran yang dikuatkan, sunnah muakkadah, maka kalau tidak ada yang memberatkan untuk dijalankan, qomat itu butuh berapa detik? Silahkan dihitung. Insya Allah gak sampai 1 menit, Pak. Saya pastikan itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya ala salah. Hayya 'alal farah, qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Berapa detik, Pak? Kok yo susah? Hidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa iqamah. Bapak dan Ibu sekalian, barangkali ini yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala semata. Kekeliruan dan kekurangan adalah keterbatasan manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua. Senang sekali bisa bersama-sama dengan jamaah, Bapak dan Ibu sekalian. Salam hormat kami untuk segenap anggota keluarga di rumah. Dan kami juga mohon disampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Kapolres Kota Madiun beserta jajaran yang ada di kantor Polres Ta Kota Madiun ini. Semoga Allah memberikan manfaat yang besar pada kemakmuran Masjid Al-Mukhlisin ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.